hari ini dan seterusnya. Sedangkan kita sama belum cukup kita mengharungi lautan entah berapa luasnya. Sedangkan bekalnya masih akan karam di telan gelombang. Lalu kan terpisah jika terus hidup bersama hanya atas dasar cinta. Kecewa Let's go. Thank you. terluka aku kembali mengharapkan dan menunggu suatu yang tak mungkin kan pasti. Kau yang telah memungkiri dan aku tabah mengharungi. Tak usahlah kau memundur hatiku yang sedingin salji. Kau pendusta, kau pendusta. Dulu ku pernah derita mengharap sisa cinta, kasihmu tak menjelma. Kau bagai unggas di rimba, kini kau tiada lagi memohon cinta yang telah pudar. Baru kini ku sadari, baru kini ku rasai, cintaku semai seikhlas hatiku. Pergi kau pergi kasih, tinggalkan ku sendiri, mencari sinaran yang abadi. Oh,

keliruan hanya takkan dibawa mati bersama. Tuhan, Apakah engkau